Pengajian Kitab Syamsiah halaman 50 Sikuro. Maka dia itu alat sebagai contoh masih anak susu pada satu mahiyat, karena insan masih, kambing masih, kuda masih, makhluknya adalah dari mahiyat yang berbeda-beda. Dan ditakrifkan akan fasah dengan bahasanya fasah itu sabuk kuli makul atas barang yang ada di bawah hakikat yang satu fakat akan sebagai kaulan arbi. Jadi dipakai kulinya kepada mahiyah sebagai pemakaian arbi kanzati. Dan ditakrifkan akan arat'am dengan wujudnya arat'am itu kuli yang makul atas aparat hakikat yang satu dan lainnya akan sebagai polan arifinisi. Jadi beda ini nawal gairah wa'iriha. Maka bermula kuliah pada ketika itu di Monggok. Yang pertama nok jenis pasal, fasah dan arat'am. Akulu bermula kuli yang kharid daripada mahiyah bersamaan ada ia latim ataupun mufarid daripada mahiyah adakalah fasah ataupun arat'am. Karena sesungguhnya pekerjaan jika khusus ianya kuli dengan afrad hakikat yang satu maka ianya itu fasah. Sebagai contoh bahir, maka sesungguhnya bahe itu khusus ya dengan hakikat insan, dan apa lain bakame mana baguda pihana sebabnya bahe ini akan kemuka walaupun mana bahe diatakan imbisat mandal intibat imbisat mandal intibat. Jadi yang pertama ini pada manusia nata positif yang dekat dengan nate. Nate nya artinya kafakur demiki. Ketika orang demiki, adakala wadai demiki yang berdapatkan ketemu hasil ini. Adakala hanya ketemu na yang kumpul-kumpul lawle mandang. Hirin di mana adanya ada hirinnya itu tidak acuh. Adapun sesuatu yang manteng tersembunyi sebab dalam akal tidak acuh. Kujir lagi nya. Hati mengleule kujir mana kejadian. Bukan itu yang terjadi lagi nya. Yang tidak acuh. Setelah tak acuh, ada kedemuan tersebab ini. Sebab yang gunakan betong ini berkat terbuka. Ketika terbuka, mana adanya itu baik. Jadi baik imbisat kemang jiwa gara-gara kau perdapatkan sesuatu yang gunakan tersembunyi. Jadi imbisat imbisat pun nafsi badan ibadah. Dekah jiwa setelah ikibat mengkuwa mengulir hanggah daule ikibat. Jadi ikibatnya itulah ta'ajub ikibat jiwa karena kesong sebab sesuatu berkena ta'ajub imbisat ilahnya berkena dengan namadi tahir. Jadi tahir ini kadang-kadang duk buat muka merikul dekhir kena dekhir. Jadi kena kena kena sesuatu yang ditemung lewleh. Pertama orang mulai habar itu yang anak tak cepat segini itu ini harus rakin. Anak aku kahit juga apa? Itu kurang-kurang lah, jadi kena itu. Anak tak temung kena, anak tak kena. Dia buat kena, meri, bapa-bapa, penduduk muka, penduduk mata, meri. Maka lukun jadi pemakaian bahaya khim, bahaya gantik sebenarnya imbisat jiwa yang dipengaruhi kepada muka, tidak tercermin pada mukanya. Jadi ada anak hakim nabinya, Pak Buka meri mereka di misalnya. Menjadi kita turah kita buka hiki buat kalau tak pergi dulu di kuan bobok tak no kita turah kan buat jadi bentuk muka mencerminkan kepada intiba nafsi macam kuah kuah dah we ada kita kalau jadi makanya bahaya yangnya pada insan adalah sebab lahir adalah intibat jiwa sesudah imbisat jiwa sesudah intibat. Intibatnya terjadi karena sebab pada sesuatu yang dipikir akal hanya cuma. Sama dengan baru na lahir guna ta'ajub, baru na ta'ajub guna mutafakir. Yaitu nate. Sedangkan nafek yangnya cuma pada insan, makanya bahe pun tidak diperdapatkan pada selain insan. Maka yang terjadi hihi bakudanya ken bahe. Ini ken bahe. Karena dihihi ini juga ken gara-gara katihah sesuatu dalam itu. Andro, tapi andro, jina musuh-musuh lagi yang hihihihinya. Gak kekin muda, kok nenek kekin muda. Kekin lawatan. Kebiasaan okay, di suara kita lagi sama suara ini Pak Buddha sama dengan suara yang di luar Pak Bapak Urun ketika terjadi bahaya dalam jiwa sehingga duduk-duduk tantangnya Pak Buddha pun kebiasaan okay. Jadi sebagai contoh bahaya maka sesungguhnya bahaya itu muktas dengan hakikat insan. Dan jika tidak khusus dengannya hakikat, tetapi umum ianya kulli, akannya hakikat dan lainnya hakikat, maka dianya itu arat am. Tabuh kulli yang kharij daripada mahiyah dan diperdapatkan pada mahiyah dan pada selainnya hubungan arat am. Bagi contoh masih, maka sesungguhnya masih itu syumulia bagi insan dan lainnya insan. Bermasih mana berjalan atau membinati dua insan. Dan ditarikkan akan fasah dengan bahwasanya fasah itu kuli yang makul atau abrak hakikat yang satu fakat akan sebagai paulan aridi. Jadi paulan aridinya pemakaian tak jadikan jihnya sebagai makmul bagi abraknya tak berjalan aridi. Sebabnya nak kata makanya no. Ia tu om kanyana kahana takkan ia tu om apui ia tu om maju. Jadi tu omnya menjadi sesuatu yang kak isbatkan kepada ia walaupun tu omnya ada datang duduk namanya dia kaulah nanti bermula ia itu tu omnya tu om menjadi makmul bagi ia akan sebagai kaulan alini. Sebab kan hanya kamu dalam mahiyah iya. Yang tidak masuk dalam mahiyah dan alini kan. Dan sah. Ia ada kan al-insan, nate, yang kaulan zati. Karena nate nya kamu dalam mahiyah insan. Dunia al-insan bahaya yang kan. Maka bermula kuliah itu mustadrakah mustadrak yaitu hana perle ikut kuliahnya juga ala mamara ada barang yang telah lalu ada maratin perle tiga itu buah kuliah mustadrakah atau kata gati pokoluna papat kundamu papat ibu debir ya akan jenih dan arah a bagaimana karena jenih dan arah a makbol ada hakikat yang berbeda. Warna yang ini ada pada mahiyah dan pada non-mahiyah. Arahan begini nanti. Maka kata-kata papat mengeluarkan jenis dan arahan. Dan kemudiannya kaulan alidian dibutuhkan nauk dan pasal. Karena sesungguh kaul keduanya nauk dan pasal ada barang di bawah keduanya itu zati bukan alidi. Al-insan, nape. Al-insan, wah, ada insan, nak main pasar. ada insan, Zaidun insanon, Zaidun nazikun, yang kolan zati karena nafte, dan insan tidak keluar daripada mahiyah hidup. Dan ditarikkan akan harapan dengan maksudnya harapan itu kuli yang makul di ada afrah hakikat yang satu dan lainnya akan sebagai kaulan alidi dapat cuma beda di dina pada hakikatnya dan na pada hakikat lain. Maka berulat dengan kamu wahai lihatnya yang mengeluarkan nama dan pasal dan rasa wahai lihat keluarnya nama pasal pasal. Karena menyonok pasal dan pasal hanya apa lagi yang cuma pada mahia. Jadi menyonok pasal dan khas lebih dengan kenua lain lihat. Sedangkan ini yang baru berdiri nah. Ini yang baru berdiri lakuk ya hukul Alepoh juga. Karena sesungguhnya karena sesungguhnya arah am di anaha, karena sesungguhnya ada perkara adanya, karena sesungguhnya nau pasal dan pasal lah tuhalu tidak dikatakan akan dia kecuali dia itu aparat ketika yang satu pakar dan kelihatannya kaulan alih dia diberi jenis karena sesungguhnya kaulnya jenis pemakaian jenis adalah dati alibi dan kanyo alibi dan hanyasanya adalah ini segala tarif itu resam bagi kuliah bahkan tarifnya mengandung ke tarif resam ke tarif had karena harus bahwa adalah baginya kuliah itu mahiyah lain selain demikian hukum yang mazum lagi dasawi baginya hukum. Jadi bina tarikh kuliah yang lima yang kali berpegang ikut memandu bukan dengan tarikh resam kon had tujuh mana bahkan bukan yang resam hadana kon had karena boleh jadi yang jitu mahiyah kadang konnya yang jadi mahiyah kon hukum yang kali ikut yaitu kuli makul ala kasiri bi jawabi mahwa ini kadang konnya yang jitu maya wujib nalain yang jitu marzum dan tasawi bagi hukumnya kadang sebab tarikh yang kena ikutnya mutarikh dan munakis mutarikh dan munakis dalam arti hanya ditamong yang kon afrat muharrab dan abi hidamong bina afrat dan hana hidamong yang ben afrat cuma apakah diri mufumnya tinya nadi mahiyah bagi kulinya atau ke nyan hana bidikku tapi ji mutarik dan munakis jamek mane cuma punyonya yang di mahiyah kulinya nyahumile kadang nalai kadang nalai yang jadi mahiyah tapi tasawi dengan hukum yang kena ikut dengan tarikh yang kena ikut jadi takut-takut kadangnya hanya sedikit kenhat maka terkun dengan tarikh resam jadi dan hanya sanya adalah ini segala tarikh itu resam bagi kuliah karena harus bahwa ada baginya kuliah itu mahiyah yang lain selain demikian hukum yang kena ikut yang lainnya malzum lagi musawi bagi hukum yang kain itu. Wahai sulam ya terhakak saja, maka sekira-kira hana takoklah demikian, hana takok na buhana. Ini saya berisulah katanya akan nama resam. Jadi takut resam macam itu lah. Baca rahana pasti. Baca minyohat, tenggara pasti-pasti. Jadi minyohana pasti tak resam dan walaupun boleh jadi cinyonya kadang cinyo hukum ikut kadang cinyanya mahiyah cinyo lagi memang cinyan khat kata kita kon kan kadang nalai nanti apa kon tersamaan dah. Wahwa bi ma'zalin anitahke dianya kun resam kepada ta'lim yang ikut sabit dengan satu tempat mudlak daripada ta'lim kumana ni ite dari ta'lim tengok belah roh dari ta'lim mana pasti ta'lim yang pasti lah. Banyak ada kun resam kun kapasi hari resam tapi wadai kena kun had yang lebih kun sama dengan karena sesungguh segala kuliah kuliahnya adalah amrun i'tibari. Nah, kuliah adalah amrun i'tibari yang hasillah mufhumnya amrun i'tibari awalan pada kali pertama dan diwadahkan akan namanya dengan mukabalahnya mufhum. Maka tidak ada baginya itu makna yang lain selain demikian hukum. Maka adalah dia itu hak baginya. Jadi tuan ada cuma hang dikirkan takutnya. Takut kadang nak hukum lain. Tapi mengikut ada kita. Yang pertama ini nak sabuk hukum kuli lah boleh kita. Orang yang dibongkar ke hukumnya yang lagi nyom hukum dikun. No, nyo dine, nyo pasal, nyo asah, nyo araham. Jadinya kan akan dibuhnan ada hukum yang kana. Jadi punya memang takuhnan ada hukum yang kana. Berarti kita akhirnya kulit kebenaran hak tadi kan dan resah. Mungkin mana ambil video takut pada nana hukum dari kau. Alah sebelum sesungguh Adam ilmu dengan bahawa sesungguhnya itu had hana diwajib akan ilmu dengan bahawa sesungguhnya itu resah. Bukan hana ada yakin kadang kon had merasa hana ada yakin dan kelekam kadang had cuma jalan ada ikhya wakinannya pada ragu nak kata resah memang yang had aku resah nak ikhya teman kehad aku resah aku resah aku had hana ada. Tapi kekuatan terletak, takkan hal. Ya benar. Jadi bukan keresahnya hanya dari solusi ini terunati. Karena resah mempunyai hakikat. Kecuali resahnya adalah satu lafaz yang sumur ke bandua. Berarti tak pakai nama umum. Sedangkan resah bukan nama umum. Resah berlawanan dengan hak dan hak berlawanan dengan resah. Resah bukan hak, hak bukan resah. Kupasai dari gara-gara buhat atau resah. Dulunya ini aku agam leh, ragu-ragu tu mana orang ragu-ragu agam ini nama tu. Mana ragu agam ini nama? Tapi kita ada tu yang ke, ni ke ragu dengan agam ini nama tu. Ambil ke uru yang tak ke? Ragu-ragu leh agam leh ke? Tak uru yang tu leh uru kan ada. Ya ragu tu ini nama tak agam. Ni ke ragu agam ini nama? Ni ini nama? Berarti ni apa saya ada ragu kehari kelekam? Bukah ada kebalik. Maka adalah munasib. Maka adalah munasib itu disebut ta'rif. Ta'rif al-lazi yang lainnya itu lebih umum daripada had dan resah. Ambil ar-rafa. Baik mungkin puan itu diresamkan turusamu. Ambil tu'rafu mungkin. Ataupun ur-rifa ditarifkan dengan dia. Jadi minyak ta'rif ke had jaman ke resam ke jaman. Ini tu ragu ke had ke resam. Ini yang selesai juga kekagungan diri upayakan. Wafi tamsiri kuliah binatiki watahe wal masyila binukti watahki wal masyila tihya ma'aniha payatun. Dan habis pada getamsilkan kuliah dengan nate. Contoh kuliah yang pasal ni nate, yang pasal ni bahe, yang arat ami masyi. Kau beri contoh nutfi dahi masyi. Alati yang dianya itu mabaninya kuliah. Jadi yang mabani sebenarnya nutku bukan nate. Tapi nak dia buang dia tak nape yang apa itu ada. Makna apa? Zat. Tiba ini yang bagi contoh-contoh zat. Zat yang mempunyai nutku. Mana yang contoh yang hidup pak insan muda? Nutku, kan? Kenapa? Tapi waktu itu buat contoh karena apa? Bahwa hampir bertanya makanya. Baiknya, ada lumbu, ada buah, ada kau ni. Padahal dengan kamu mana ada lun riwayat. Mana ni buah ada dari mata kisah baik dari kemana? Padahal lebih banyak mana kisah baik daripada mana mata, karena kan makna itu baik dan merakap daripada masdar dan tambah zat tambah tu. Kode kabuh mana masdar kan dengan mana itu baik. Mana adlu adi. Mana fiskun pate. Mana junun majnun urmo. Mana kumo urif kumo. Mana tu. Jadi mana ni hanya baik dia boleh ya dalam tu urung dunia. Tapi karena memang salah sebenarnya, baik juga. Jadi ditamsilkan kuliah dengan nape, bahe, masi, minan, na, faedah. Tahu faedah? Dianya faedah sesungguh yang tiba pada hamal kuli atuh juzi itu hamal muwata'ah. Dianya itu hamlu huwa-huwa. Kan hamal istiqah, dianya itu hamal huwa-zuhuwa. Jadi, yang terjadi pada hamal kuli dari juz'iyat adalah hamal muwata'ah dan hamal istiqah. Berbeda. Hamal muwata'ah adalah huwa adalah huwa. Menyu hamal istiqah huwa zuhuwa. Ada lombok. Mereka tembak, bapak sambut kan ini dipikir perbedaannya. Kata mengenai kalau nak pembahasan, katanya kata mengenai pembahasan isnad berbagi dua lainnya. Kata mengenai nanti ada menumpuk tulisan nampak makanya itu lah. Itu dia jalan. Wanutku bin muata'ah. Uyudah berarti nya. Bil muata'ah kata dia ada dia nanti dalam perut lah. Jadi hamal dan dua hamal untuk kumpul hamlul mahmul ala mawdu' menisbatkan mahmul dia ada mawdu'nya hamal kan saya perubat kan umay padi uragam umay uragam umay umay padi ya dia boleh uragam umay dan perut dua kol nah hamal lain tau hamal mahmul mahmul mawdu'. Jadi mukada bisul mawdu khabar bisul mahmul mengisbatkan mahmul kepada mawdu hamlu yang hamal. Hamlu mengisbatkan mahmul kepada mawdu zaidun qaimun. Ha zaidun qaimun qaimunnya mahmul berarti diisbatkan kepada zaidun yang disebut hamlu. Jadi hamlul dua macam. Nah hamlul muwata'ah, nah hamlul istiqah. Hamlul muwata'ah adalah hamlu huwa-huwa. Huwa adalah huwa. Bermula dianya mawdu' itu mahmul. Sedangkan punya hamlul istiqah, mawdu' adalah zu mahmul, mempunyai bulan. Bukan huwa adalah huwa. Yang bagian zaidur fitari. Kalau fitari adalah zaidur menyo al-insanu natikun al-insan huwa nate yang hamlul muwata'ah al-insan natikun bermula insan itulah nate. Jadi mukada itulah kabar. Mukada itulah kabarnya hamal muwata'ah. Tapi menyo zaidur fitari didik dalam rumah. Apakah dalam rumah itulah didik? Dalam rumah ini yang didik. Didik kau boleh. Mesti hana didik dalam rumah. Dalam rumah nak. Dalam rumah. Ada hana urus dalam rumah. Dalam rumah banyak nak. Nah. Boleh dah pegang daidun fidari tidik adalah lam rumuh. Lam rumuh adalah tidik. Ke tidik nahina. Ya hamdul itika. Jadi kan kedua adalah huwa mandu. Wa pada dalam surah mukalil pada dalam surah mukada khabar kan ini tuan yang beri dalam khabar dari belakang banyak berita. Dan yang bermula berarti mengisbatkan perbuatan kepada huruf bubur-bubur yang baik jadi yang baiknya perbuatan di huruf bubur perbuatan tak yang keadaan apa? Kena huwa adalah huwa tidik adalah insan di adalah insan di itu yang insan kita pun ada itu insanon tidiknya insan kan eh? Kongkong kemudian ada insan padanya tinggi dirinya huwa adalah huwa. Nah, jadi nah susunan maudhu' al-mahmul hamal jibkan hamal muwata'ah yaitu huwa adalah huwa menyuhamdul istiqa huwa zuhuwa dan bermula nutku dan bahku dan masyiku tidak terbenar adif afrad insan dengan muwata'ah. Jadi menyenuku gejok kejontoh wate dapat hamal muwata'ah kepada insan itu. Kibatakun kalau lalu maka dia dapat zaidun nutqun. Bermula tidik itu nutok. Tidiknya nutok, betul? Katalah itu. Bermula tidik itu jak. Masyu, masyu jak. Bermula tidik itu jak. Orang boleh fikir dia urium dan pulut. Jak perbuatan. Jak perbuatan. Zaidun masyur. Bermula zaidun itu jak. Orang boleh fikir dia urium. Mereka urium perbuatan. Jak. Makna zaidun jak. Berarti long zaidun gede. Long jak gede. Mana zaidun adalah jak. Nya titik adalah jak, menyatakan lun jak boleh, dengan lun zaidun boleh. Akan ke haitin. Berarti menyatakan apakah menyonutku kacau ke contoh kuliah. Sedangkan kuliah yang lima, hamal di atas modu akan sebagai hamal muwata'ah. Menyon masyu hantir hamal muwata'ah di atas insan. Maka kacau ke contoh kuliah bukan masyu, masih. Karena yang dia hamal muwata'ah hati insan masih zaidun masih yang dia zaidun nafek okay. Tapi zaidun mutukur hanaite jadi yang menjadi contoh itu bukan masyu tetapi masih dengan alasan hamal yang terjadi pada kuli adalah hamal muwata'ah maka harus bukan masih hanya masyu. Maka tidak boleh dikatakan zaidun nutqun tetapi zaidun zu nutqin atau nafai adukin. Jadi pada mazu menyebutkan pada mazu menyebutkan mazu kajir ke hamal istiqah. Jadi dalam keberadaan kamah nutku, baku dan masyu tidak terbenar kata afrad insan dengan muwata'ah. Tetapi aku lu, tetapi nutku terbenar kata afradnya insan. Nah, nutku tak pakai kepada insan dengan muwata'ah hanjir. Tetapi nutku terbenar kata afradnya insan. Belum mendaki nutku Zaidin, nutku Amrin, nutku Khalid dengan jalan muwata'ah. Adapun dengan dakiyah kepada afrad insan maka hancur muwata'ah. Kuno nutku bahku masyu tidak terbenar akil afrad insan dengan muwata'a, tetapi nutku terbenar akil afradnya. Nutku terbenar akhir afradnya nutku, afrad nutok. Dah afrad nutok, lagi nutok sini, nutok cuma, nutok sekali. Yang nutku terbenar akhir nutok afrad dengan muata. Karena pada hidup kenyangan nutkon, hai ketika di nate, hidup nate, berarti bak hidup kenyangan nutkon. Berarti nutku terbenar akil afrad nutku, sebagaimana insan terbenar akil afrad insan. Kata-kata insanon kita kud ke afrad insan. Hidit afrad insan berarti dairun insanon. Hidit afrad hayawan berarti dairun hayawanon. Nutku horak tanggung horak hamal, hamal kampung. Nutku jirta hamal dengan muwata'ah akil afrad nutku. Kalau afrad nutku, nutku hidup, nutku rumah, nutku lembaga, ini afrad nutku. Jadi yang kita jadikan nutku kemakmul bagi afrad nutku, baik kepada afrad insan. Karena dalam betul, nutku, bahku dan masyu tidak terbenar bagi afrad insan dengan muwata'ah. Kulengkul tetapi nukku terbenar akhir afradnya nukku. Tuh, menggunakan nukku hidup, nukku semua dan nukku sekalik dengan jalan muwata'ah. Maka ada ianya nukku itu kuli dengan tanisbah kepadanya afrad roi. Adapun dengan takias kepada afrad insan, maka kau kuli. Ya, mana? Jadi nukku adalah kuli, tapi tanisbah kepada afrad nukku. Sedangkan nutku dinisbah kepada afrad insan yang berkuli. Karena kuli adalah ma humila ala syid hamlal muwata'ah, yaitu hamlu huwa huwa, hamlu huwa huwa. Naam, bimunan nutku yang hanjir ke kuli bagi insan apabila dimusdakkan daripadanya nutku atau akan mati atau didakikan beserta zu niscaya adalah demikian musta atau murakab itu kuli dengan nisbah kepada afrad insan. Bagaimana? Karena kajir gahamal kulinya akhir insan dengan muwata'ah. Dan dia berkata akhirnya akan baku dan masyu dan bandingannya. Tak apa? Aku boleh tak apa? Jadi Zaidun Adlu Najir Adlul Matar Hidik Adlul Hidik Hidik Ulun. Jadi menyo Adlun ke khabar tak kesubut, tak hamal. Hamal bahasa mana? Hamal, mengisbatkan mahmud kepada mahmud kan hak? Hamal. Jadi Adlun tak hamal aku hidik akan sebagai hamal muwata'ah. Entahlah. Karena hidik bukan Adlun. Tetapi apabila kamu ucapkan daripada adilun akan adilun, kemudian tak isbatkan kepada sisi, tak hamal kepada sisi dengan hamal muwata'ah, tadi Zaidun adilun bermula sisi itu urang adi. Betul. Adapun ada mazu Zaidun zu adli yang pun hamal muwata'ah si. Jadinya di bagian hamal muwata'ah. Bukan yang terkait hamal muwata'ah mungkum. Hamal muwata'ah adalah huwa adalah huwa, mahmul itulah mubtada. Hah? Mahmul itulah mubtada. Makanya menyo masdar mana mungkin tak hamal dia isi. Anjur tati wa ayu ibi fa'akdira ayu murah wa la yakunus muzamanin khabara an jusatin wa in yurid fa akhira. Kata mampu ini yang tahu itu yang dalam dia wala yakunu masdarun wala yakunu semu zamane wala yakunu semu zamane khabara khabara ya wala yakunu masdarin khabara an jusatin. Masdar hanif itu khabar daripada zat. Karena masdar bukan zat. Namanya muktadari zat, khabar di masdar, sifat ataupun perbuatan, bermula kami itu pergi. Itanya kita bilang, ya, itu sakura, apa yang kita tahu, bermula kami itu pergi. Bukan masalah ini, saya kena ija, kita ija. Wadah sakura, kata mah ija. Wadah tabung mana, no, dari kalimat Arabi, al-kamen zihabun, zihabun pergi. Kondija pergi. Bermula kami itu pergi. Pun masalah ini kami dia. Ini pada jauh. Kadang dihapusnya ja. Kami adalah ja. Ja. Ja perbuatan. Jadi kami perbuatan. Sedangkan kami adalah zat. Yang kanjir. Ini orang jauh menemui itu di tempat kita lain. Bek-bek primum ketika masdar menjadi khabar. Pergi ja. Ini. Kecuali baginya, tawab, baik di masdar, tujuh titik bayi, baik nukku, nate, ataupun zu nukke, yang kata itu. Lagi ini zu, ha? Zu, zu siba, zu siba, siba kecil, zu siba orang yang mempunyai siba. Berarti kau yang punya sebab amin amin sabi sabi sabiyun urim ubud mana sabiyun urim ubud zu sebab urim yang mempunyai sifat ubud berarti amin kena berkaya ibu sebab ayah punya amin yang punya amin yang amin yang punya amin nak amin belum yang punya amin yang punya amin tau amin berarti amin amin Zusiba yang mempunyai minyak. Berarti anak-anak minyak. Zuh mana dia anak, Zusiba mana dia minyak. Zusiba anak minyak. Kata Zusiba ya. Baik lalu Zusiba diperintahkan Zusiba kurun yang mempunyai anak minyak. Ria. Dengan kurun dekat dengan kumaya. Apabila sampai dia nyayak akan muri dodo. Tempah gatah itu adalah masdar yang dibaikin anak kata kumpulim jihad. Orang kata kemana wadah tanya itu bermula kami itu pergi. Kami gaya. Itu salah. Yang menyo zahibun juga bermula kami itu zahibun yang pergi. Yang juga. Tapi menyo kami zihabun yang juga bermula kami itu jah. Jihnya adalah jah. Jadi kuli setiap kuli yang dihamalkan di atas afrad nonya mengandung hamlu muwatah yaitu hamlu zuhu hamlu huwa huwa adalah huwa dan huwa kan inya ke kamar itu siapa kamar itu Pama, Pama Zaidun, ini kan hamal lagi bang kada, kan kada kabar, ini itisaf ini adalah itisaf, ini hamal ini bu, udah mau langsung kenapa istiqah kada nanti kita belajar lagi. Ini yang tidak pegang mana hamal muwata'ah huwa-huwa kita ada dalam itu hamal kama zaidun kama zaidun kama huwa-huwa karena itu zaidun zubiyam makanya itu hamal istiqah Wamaduhum yang ada hamba salah satu aksamin Wamaduhum dijadikan haman itu tiga pembagian. Yang pertama haman mota'ah, yang kedua haman istiqah, yang ketiga haman karki. Dan manakala ada ada dua yang akhir itu satu, jadi ya dan keduanya akan pembagian yang satu tidak olah. Oh wujud keduanya satu kemudian berikut. Oh haman karki tamahzu haman istiqah natai. Minatnya buah-buah. Menyo al-insan nate nyan hamal di buah-buah. Buah adalah buah. Hamal muwata'a. Yang contoh hamal istiqa' itu hanya seperti belau mah. Hanya pembahasan lo. Bakal insan nate kuno hamal mota'a. Ini yang pertama berarti pi dengan pi nya adalah hamal istiqah. Apa makna koma zaidun? Zaidun zubiyah. Kemudian nampak bahan-bahan itu tiang mon. Dan itu qiyamun mana? Beda kah? Zaidun suqiyam itu apa? Ini benar makna qomat itu tahamal qiyam. Pada qomat itu hamal istiqa. Kun Zaidun adalah qiyam, tapi Zaidun mempunyai qiyam. Munya kapudo tahamal wa ta'ah, zunya kapelahi, Zaidun suqiyam. Ini gaji kehamal muata'ah zu berarti zu qiyam habanun qa'im. Zu qiyam habanun betul qa'im. Zaidun qa'imun hamal muata'ah. Zaidun zu qiyam nyan hamal muata'ah. Tapi miqama Zaidun kun muata'ah. Kun qama adalah Zaidun. Kun qama adalah Zaidun. Tetapi Zaidun zu qiyam. Bapaknya qama Zaidun punya sidik mempunyai qiyam bagi. Nah, ada qiyam pada fizik. Kon qiyam adalah fizik. Pada fizik ada qiyam, berarti zu. Berarti fizik urut yang mempunyai qiyam. Zu malin mempunyai harta, bukan dia adalah harta. Kon fizik adalah harta, tapi fizik ada mempunyai harta. Koma Zaidun, kon Zaidun adalah qiyam, tetapi Zaidun mempunyai qiyam. Dia hamal istiqa itu huwa adalah zuhwa, kun huwa adalah huwa. Munya kata sering Zaidun qiyamah pengetik alah zu qiyam itu munya kata tamah zu ini gak matalah huwa adalah huwa. Ya wa'idha wa'is qad samita, dan apabila kalim gata dino barang yang kamu baca dari gata isya zahir bagi gata sesungguh kuliah terhasar pada limombo no jenis pasal pasal dan arakam. Karena sesungguh kuli ada kala bahwa ada yaitu diri mahiyah barang di bawahnya daripada segala isya. Kulinya adalah diri mahiyah madakta ataupun kulinya dakhil dalam mahiyah madakta atau harinya baru awal juga termahadir ikut nowhere bapak dakhilan nowhere bapak harian baru menoh maka murah juga itu yang mana empat jalan jelas karena kuli adakala diri mahiyah madaktahu daripada jenisnya atau dakhil padanya atau harik daripadanya. Maka jika ada yang nyakuli itu diri mahiyah barang di bawahnya daripada jizyat, maka yang nyakuli itu no. Dan jika ada yang masuk padanya mahiyah, maka adakala bahwa ada yaitu tamam mustara antara mahiyah dan naum yang lain, maka dia itu gini. Atau pun tamam mustara, maka pun pasal. Dan jika ada yang nyakuli itu harik daripada mahiyah, maka jika khusus dengan hakikat yang satu, maka dia itu khasar. Ini hanya khusus maka dia itu haram. Kata hanya kesimpulan, kan? Walau ketahui olehmu sesungguh musanif dibagi kulli harik daripada mahiyah kepada latin dan farik, dan dibagi fikir daripada keduanya kepada asah dan haram. Kemandua apa? Kulli yang harik na latin na farik, banduanya na asah na haram. Maka adalah yang harik daripada mahiyah dibagi kepada gerbong mahiyah. Maka adalah asal kuli ketika itu tujuh. Ada muqtazah taksim yang sanih kelima. Maka hanasah kun sanih sesudah itu. Maka kuliah ketika itu lima. Draw yang bagi hukum ketujuh setiap kesimpulan berarti lima. Ini nak betul. Fal kuliah maka kuliah ketika itu lima. Benar yang bagi benar kuli yang harik daripada mahiyah na ladin na muharik. Ladin, nah ladin, nah yang khas, nah arakam. Mufarid, nah khas, nah arakam. Apa dari kali yang ada? Dari dakhil guna dua. Dakhil dua. Nah, kenapa? Kuih ni dia, kuih buka dua. Kharid kuih. Dakhil dua. Diri mahiyah apa? Padum. Tujuh. Maka bermula kuliah ketika itu lima. Mana nak kuih? Jawab yang mana? Man ada mufarid, ada latin yang khusus pada mahiyah nanti khasa. nanti kasa. Yang harit dari yang nama mayah dan tu nanti harapan buku kami tak bini yang dua boh. Menyuhinan payah bini yang tujuh, maka itim yang lima payah tu itim yang lapan, itim yang tujuh. Itim yang lima payah itim yang tujuh, itim yang lima karena tak malani lebo. Pekatnya punya lima. Pekatnya punya berapa? Ya malani, tak malani, tak malani, tak malani. Ya anuna, tak anuna, tak anina. Tujuh, berarti pekatnya tujuh, itu pekatnya lima. Maka nak lebohnya sabahan, tak anina, itu satu. Di ya malani, tak malani, ya anuna, tak anuna, tak anina. Maka lima, itu pekatnya lima. Walaupun ada yang berkah tujuh, tapi berkah PA yang lima. You know, dia berkah yang terapak dengan nun, PA yang bersambung dengan dhamir tasnia atau dhamir jamaah atau dhamir manas muhatabah. Berapa menurut PA? Yang bersambung dengan dhamir tasnia, berapa? Yang bersambung dengan dhamir jamaah, dua. Yang panuna, tetap panuna, bersambung dengan dhamir manas muhatabah, tak apa, tak panina, jumlah tujuh. Maka PA yang lima, pada tujuhnya dia lagi, bukan hanya dua. Ini jawab sana ya, mungkin pukul. Jadi depan, mana jawaban ini? Baiknya tegak sarap lah. Baiknya tegak sarap, dia juga tak bawa tegak sarap. Dia kan luar. Kita tegak sarapnya dari isim kuwa juga. Kuna isim tegak sarap, isim yang istirahati. Kau jadi murah, kau nyamak kecil, kau nyamak mana jalin, kau bertanya, isim ini, isim ini tegak sarap. Nah, kedengarannya apa itu? Isi mubrak dan jamak tafsir. Rambik yang pertama apa ya? Hukum isi mubrak kedengaran. Pokoknya hukum jamak tafsir kedengaran. Jadi isi kedengaran apa berarti? Isi kedengaran mubrak, isi kedengaran jamak. Apa itu apa? Hingga karena kataban kataban hukum tiga buka. Kan ini oleh siapa? Karena ini isim tegak sarap. Itu bahasa A, karena ini isim tegak sarap. Itu baru bukan jamak tafsir ni tu. Ayo si. Jadi draw dengan tengok tak purno di jamak tafsir. Banyak kan apa kahnya isim tegak sarap? Cepat kita tengok di dalam. Jadi nama nanti. Jadi memang ladik mufarik terbagi dua. Apa? Kharik mufarik terbagi dua. Kharik ladik terbagi dua. Yang kedua, khasah dan arakam. Jadi yang kedua, khasah dan arakam. Berarti khasah ini keluarga kan dari. Berarti khasahnya adalah amrul kharik yang khusus pada mahiya. Apakah daripada kharik ladik atau dari kharik mufarik? Arakam adalah kuliah aridi yang hanya khusus pada mahiya, baik daripada mufarid maupun daripada lazim. Makanya kira dua amalannya tidak berbeza. Rasa banah dua. Tak. Yang tidak ada halaman, walaupun ini makhluk nama makhluk yang kali ini satu makhluk sama ikannya berbeza juga. Tidak ada cara ni cara tengok cara sama kita pak tidak berasan. Tidak ada ini berapa orang pun. Bukan buat tanggal 28 bulan 8 pernah tanggal 8 bulan 8 buat teruro lah minggu beri waro ia yang tanggal 28 tahun nak beri yang kau nak beri mana waro tapi nanti tu waktu lepas pun yang berapa dua berapa lalu tidak tinggalnya. Ella semua berapa mana? Saya tak kalau kata tu beda ni, kalau saya memang itu dia. Nah, kok tentu perlu dipenuh. Tentu perlu entah. Di dalamnya buat pelajarannya tiga puluh bro. Tapi nak berangkat waktu memang bro. Kalau yang beda ni itu memang bro. Boleh tadi. Thank you.